Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis yang ke-205, ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya yang ke-206, memasuki bab yang baru. Qala al-muallif al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul abdu ra'in. Bab, hamba itu adalah ra'in, pemimpin. Jadi judul babnya, seorang hamba, seorang budak itu juga ra'in. Budak itu pemimpin. Di sini, seolah-olah dari judul ini, ada unsur tasliyah. Ada unsur tasliyah bagi para budak, para hamba sahaya. Walaupun kedudukan mereka adalah sebagai budak atau hamba sahaya, tapi mereka di satu sisi juga merupakan pemimpin. Pemimpin bagi sebuah amanah yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nanti akan dijelaskan di dalam hadis yang akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya seorang budak itu adalah pemimpin terhadap harta milik tuannya. Karena biasa budak itu diberikan amanah tanggung jawab oleh tuan majikannya untuk mengurusi hartanya. Baik itu harta berupa rumah atau tanah pertanian, diberikan amanah tanggung jawab untuk mengurusi hewan ternaknya, atau lain sebagainya dari berbagai macam bentuk harta. Ketika seorang budak diberikan amanah tanggung jawab oleh tuannya mengurusi harta tuannya, maka dia ketika itu juga memiliki kedudukan sebagai seorang pemimpin yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tentang apa yang dipimpinnya, yaitu tentang tanggung jawab yang berada di bawah kekuasaannya. Kita baca hadisnya di sini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Isma'il ibnu Abi Uwais. Qala haddatsani Malik an Abdullah ibn Dinar an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, jadi hadis ini marfu'. Adapun dari segi sanad hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lafaz hadisnya, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in. Setiap dari kalian adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap dari kalian ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ra'iyah, rakyatnya. Dinamakan ra'iyah karena dia adalah pihak yang dipimpin. Setiap kalian mas'ulun akan ditanya an ra'iyatihi, tentang apa yang dipimpinnya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, maka seorang amir, seorang pemimpin yang dimaksud di sini adalah al-imamu al-'am, seorang pemimpin umum dalam sebuah negara, dalam sebuah negeri. Amir, pemimpin tertinggi yang menjadi penguasa di wilayah tersebut, di negeri tersebut, bisa itu istilahnya presiden ataukah raja ataukah apapun. Maka seorang amir yang alladzi 'alan nasi ra'in, menjadi pemimpin atas manusia, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya tentang rakyatnya, yaitu tentang apa yang dipimpinnya. Ini seorang pemimpin, penguasa negeri, seorang presiden, raja, itu akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang tanggung jawabnya, dia tunaikan ataukah tidak, tentang rakyatnya, sudahkah dia menunaikan hak rakyatnya ataukah belum. Itu pasti akan ditanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar tanggung jawabnya, maka tentunya pertanyaannya akan semakin berat. Itulah yang akan terjadi di Yaumul Hisab nanti, di hari perhitungan amalan. Di awal hadis Rasulullah SAW telah menyebutkan kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Tapi kepemimpinan masing-masing orang berbeda-beda. Tergantung tanggung jawabnya apa. Nah, beliau sebutkan di sini urutan mulai pemimpin yang tertinggi. Itu seorang pemimpin negara yang mengurusi rakyat banyak. Maka dia akan ditanya. Kemudian beliau mengurutkan. Masuk ke kepemimpinan yang tingkatnya lebih rendah. Skupnya atau lingkupnya lebih kecil. Yaitu kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga. Beliau sebutkan di sini. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang pria menjadi pemimpin atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi. Budak seseorang itu menjadi pemimpin terhadap harta tuannya atau harta majikannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanya tentangnya, yaitu tentang harta tuannya tersebut. Ala kullukum ra'in. Beliau tegaskan lagi di akhir hadis ini, Rasulullah menekankan lagi, ala ketahuilah kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap dari kalian pasti akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Kita akan baca syarah dari hadis ini. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala fi syarhihi, hadzal haditsu sharihun fi bayani hukmi al-mas'uliyat wa man yatahammalaha. Hadis ini secara tegas mengandung penjelasan tentang hukum al-mas'uliyat, yaitu hukum tanggung jawab. Beberapa bentuk atau berbagai macam tanggung jawab, amanah, wa man yatahammalaha, dan barang siapa yang mengembannya. Nah, di sini menjelaskan tentang itu, tentang beberapa jenis tanggung jawab dan orang yang menanggung tanggung jawab atau amanah tersebut. Fabada'a bil mas'uliyatil 'amah. Rasulullah memulai dengan menyebutkan tanggung jawab yang sifatnya umum. Itu tanggung jawab yang skupnya luas. Allati hiya mas'uliyatu sahibil wilayatil 'amah 'alal muslimin. Yaitu amanah atau tanggung jawab bagi seorang penguasa, pemimpin wilayah kaum muslimin secara umum. Penguasa negara. Wallati qala fiha ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam al-amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini dengan penjelasan beliau, al-amirul ladzi 'alan nasi ra'in, yaitu seorang amir, seorang pemimpin yang menjadi pemimpin terhadap manusia. Yaitu al-amirul ladzi in 'aqada lahul walayatu 'alan nas atau ala qutrin min aqtaril muslimin yu'tabaru mas'ulan 'anil qatr alladhi basata yadahu 'alaihi. Ini yang disebut di para ulama menyebutnya dengan al-imamah al-udhma, kepemimpinan yang sifatnya umum, kepemimpinan tertinggi. Ya, tentunya kalau kita melihat ke sejarah umat Islam ini, tentang kepemimpinan umat ini berbeda-beda kondisinya dari waktu ke waktu. Di zaman Rasulullah, kaum muslimin bersatu di bawah satu kepemimpinan. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah masih berada di bawah satu al-imamah al-udma, kepemimpinan tertinggi, yaitu yang dipegang oleh khalifah. Khalifah Abu Bakar Siddiq, kemudian setelahnya juga masih bersatu khalifah Umar ibn Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Baru setelah itu terjadilah perpecahan. Ya. Kaum muslimin terbagi-bagi menjadi beberapa wilayah kekuasaan, menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah, ya, sampai di zaman kita. Maka di dalam Islam yang demikian ini tetap diakui, baik kepemimpinan yang menyatukan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini, ataupun kepemimpinan yang sifatnya regional, perwilayah. Ini yang beliau sebutkan di sini, baik pemimpin yang menguasai umat manusia secara umum, atau yang menjadi penguasa negeri tertentu, wilayah tertentu. Raja Arab Saudi menguasai wilayahnya di kerajaan Saudi Arabia. Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Barakallahu fikum. Ada amir di daerah Uni Emirat Arab, nah, maka dia menjadi penguasa di negaranya, Uni Emirat Arab. Ada presiden di negara kita, Indonesia, maka dia menjadi pemimpin penguasa di negeri kita, di Indonesia. Di berbagai macam negeri, demikian. Maka yang demikian itu, yu'tabaru mas'ulan anil qatr alladhi basata yadahu alaihi. Maka dia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap wilayah yang di bawah kekuasaannya. Tentunya kalau seorang imam, al-imamah yang memiliki imamah uzma, kepemimpinannya mencakup semua wilayah kaum muslimin, tentunya lebih besar tanggung jawabnya. Kalau sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negeri, maka tanggung jawabnya sebatas wilayah yang dipimpinnya atau di bawah kekuasaannya. Jadi presiden negara Indonesia, ya tanggung jawabnya nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya di Indonesia. Raja di Saudi akan ditanya tentang kepemimpinannya di negara Saudi. Apa yang akan ditanya? Seorang amir, seorang pemimpin, seorang presiden, raja, yang ditanya itu tentang apanya? Mas'ulan an masalihihim ad-diniyati bid-darajatil ula. Akan ditanya tentang kemaslahatan agama. Tentang perkara agama. Itu tanggung jawab pemimpin tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan agama di bawah wilayah yang dipimpinnya. Sudahkah dia mewujudkan kemaslahatan untuk agama Islam di wilayah tersebut? Sudahkah dia menegakkan syiar Islam di dalam wilayah yang dipimpinnya? Inilah tanggung jawab yang paling utama dan pertama, yaitu tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan bagi agama Islam, bagi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian tingkatan yang berikutnya, tanggung jawab yang berikutnya adalah yang terkait dengan maslahat duniawi. Wa an masalihim ad-dunyawiyah. Ditanya juga tentang kemaslahatan duniawi yang sudah dia wujudkan. Sudahkah dia menyediakan, ya, kalau masalah agama yang akan ditanya tentang hal itu tadi, sudahkah dia membantu rakyatnya untuk menegakkan syiar Islam, membantu rakyatnya untuk menunaikan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, sudahkah menyediakan rumah-rumah ibadah, masjid, masjid-masjid yang di dalamnya rakyatnya bisa beribadah kepada Allah, menegakkan sholat lima waktu. Terkait dengan ibadah puasa, sudahkah seorang pemimpin memfasilitasi untuk rakyatnya mudah dalam berpuasa, melakukan yang namanya ru'yatul hilal, sehingga menentukan tanggal yang pasti untuk memulai puasa dan mengakhirinya. Alhamdulillah, negeri kita ini termasuk, ya, pemimpinnya diberikan Allah taufik untuk perhatian dalam hal ini. Ya, memperhatikan tentang awal masuknya Ramadan, kapan masuknya bulan Syawal. Ya, perhatian pemerintah kita. Makanya ini nikmat buat rakyatnya. Wajib disyukuri. Begitu juga terkait dengan zakat. Sudahkah pemerintah menjalankan kewajibannya terkait dengan zakat? Kewajiban seorang pemerintah, penguasa adalah mengambil harta zakat ya, dari rakyatnya sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah berlaku nisab dan haulnya, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Kalau sudah diperintahkan untuk bertauhid, kemudian mengikuti tauhid, menerima tauhid, diperintahkan untuk sholat. Kalau mereka sudah mau sholat, maka ambillah harta zakat, sedekah, itu sedekah wajib berupa zakat dari min aghniyaihim, dari orang-orang kaya mereka, untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin mereka. Nah, ini juga akan menjadi tanggung jawab bagi seorang pemimpin, penguasa. Sudahkah dia menunaikan kewajibannya ini? Mengambil harta zakat, kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kalau belum, maka ini pasti akan menjadi hisab yang berat nanti di hari kiamat. Ya, begitu juga, sudahkah seorang penguasa, pemimpin, memfasilitasi rakyatnya untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan agama. Dan itu yang menjadi tanggung jawab utama bagi seorang pemimpin. Tanggung jawab yang berikutnya juga terkait dengan urusan duniawi. Kemaslahatan duniawi juga menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Sudahkah seorang pemimpin penguasa membangunkan infrastruktur yang memadai untuk para rakyatnya, mencukupi kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan yang ada? Sudahkah menyediakan fasilitas pengobatan bagi orang-orang yang sakit? Sudahkah menyediakan fasilitas pendidikan, rumah yang layak, kebutuhan bahan makanan yang memadai? Nah, ini terkait dengan maslahat duniawi, pasti akan ditanya. Jadi jadi seorang pemimpin itu berat. Makanya disebutkan ya bahwasanya para salaf dulu adalah orang-orang yang menjauh dari yang namanya kekuasaan. Ya. Lari menjauh dari kekuasaan. Karena apa? Karena tahu beratnya menjadi seorang pemimpin itu. Hisabnya nanti berat di hari kiamat. Yang aneh kan zaman sekarang orang-orang banyak rebutan jadi pemimpin. Ya, bahkan rela mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk menjadi seorang pemimpin. Mulai dari tingkatan rendah desa, jadi kepala desa, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, wali kota, gubernur. Ya. Berlomba-lomba untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal kalau kita mempelajari tanggung jawab pemimpin itu berat, dan pasti akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut di hari kiamat. Di antara bentuk tanggung jawab seorang pemimpin atau penguasa adalah wa minha nusratul madlum. Menolong orang yang terzalimi. Itu tanggung jawab pemimpin. Jadi kalau sampai ada di kalangan rakyatnya terzalimi, kemudian pemimpin itu diam, tidak menolong orang yang terzalimi itu, maka itu akan menjadi dosa bagi pemimpin tersebut, bagi penguasa tersebut. Waradai adz-dzalim. Tanggung jawab berikutnya, kewajiban pemimpin berikutnya adalah mencegah pelaku kedzaliman untuk melakukan kedzaliman. Perbuatan zalim banyak, mencuri, merampok, merampas harta orang lain, mencela orang, menipu, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan zalim. Nah, tanggung jawab pemimpin, tanggung jawab penguasa adalah mencegah terjadinya kezaliman di dalam wilayah kekuasaannya. Maka kalau sampai terjadi kezaliman di dalam sebuah wilayah, kemudian pemimpinnya tahu dan diam, tidak berusaha mencegah kezaliman tersebut, maka tentunya ini jadi dosa bagi pemimpin tersebut. Wa ta'minus subul, kewajiban berikutnya bagi seorang pemimpin adalah ta'minus subul, menciptakan rasa aman bagi rakyatnya. Wa taysiru ma yastati'u min khairati ad-dunya wal akhirah, memudahkan kebaikan-kebaikan baik terkait dengan urusan dunia maupun urusan akhirat sesuai dengan kemampuan. Fahuwa mas'ulun amamallahi an dhalik, pemimpin akan ditanya di hadapan Allah tentang itu semua. Wa hakadha al-mas'uliyyatu ja'at muwazza'atan min asy-syari'il hakim, begitu juga al-mas'uliyah, tanggung jawab, amanah itu terbagi-bagi di dalam syariat ini, yaitu ada tanggung jawab yang besar, yang umum, luas, ada yang tanggung jawabnya di skup yang lebih kecil, yaitu di dalam skup rumah tangga. Farrajul fi baitihi mas'ulun an ahli baitihi, seorang pria kepala rumah tangga ditanya tentang keluarganya. Wa kullu man tahta yadihi min abna'in wa zaujatin aw zaujah, dan bertanggung jawab tentang urusan orang-orang yang di bawah kekuasaannya, anak-anaknya. Jadi kalau sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, punya anak, dia nggak bisa kemudian lepas tangan dari mengurusi anak. Bagaimanapun dia akan ditanya nanti tentang perkara anaknya. Ditanya tentang apanya? Tentang hak-hak anak, sudahkah dia tunaikan hak anak tersebut? Wazaujin, wazaujatin, wazaujatin. Ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap istrinya, sudahkah hak-hak istrinya dia tunaikan? Kalau punya istri satu, ya bertanggung jawab terhadap istri satu tadi. Kalau istrinya lebih dari satu, tentunya tanggung jawabnya lebih berat. Wa man tahta yadihi min khadamin wa mamalik wa huwa mas'ulun anhum. Begitu juga kalau punya budak, ya, punya pembantu rumah tangga, maka dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut. Hal qama bil huquqil lati lahum alaihi am qassara fi dhalik, sudahkah pemimpin rumah tangga tadi menunaikan hak-hak orang yang di bawah tanggung jawabnya ataukah belum? Kalau kita mempelajari tanggung jawab anak, tanggung jawab seorang bapak, orang tua terhadap anak itu banyak. Kalau kita mau mempelajari secara serius, ya, mungkin ada yang pernah mengikuti kajian hukukul aulad alal aba wal ummahat, hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh ayah dan ibu, yang pernah kita selesaikan pembahasan kitabnya walhamdulillah, ya, sangat banyak hak-hak anak itu terbagi mulai sejak anak itu belum dilahirkan, ketika sudah ada di dalam kandungan ibunya, sampai nanti ketika sudah dilahirkan di dunia. Itu semuanya ada haknya. Jadi hak anak itu sudah ada sebelum anak itu lahir di dunia, itu sudah ada haknya yang harus ditunaikan. Apa itu? Wajib bagi ayahnya, bagi bapaknya itu, memilihkan calon ibu yang solihah untuk anaknya. Jadi kalau sampai ada seorang pria salah pilih istri yang akan menjadi calon ibu bagi anak-anaknya, maka dia telah melalaikan salah satu hak dari hak anak. Karena anak punya hak untuk dididik oleh orang-orang soleh. Itu haknya anak. Jadi kalau sampai seorang suami, seorang pria, memilihkan untuk anaknya ibu yang tidak solihah, maka itu tanggung jawabnya berat. Apalagi kalau anak itu kemudian, ya, akhlaknya menjadi rusak, agamanya menjadi barakallahu fikum, menjadi menyimpang, karena sebab ibunya tidak bisa mendidik dengan didikan yang baik. Mungkin dari kita baru tergambar, oh seperti itu. Ternyata anak itu punya hak sebelum dilahirkan, itu sudah punya hak. Tadi haknya adalah dipilihkan ibu yang solihah. Ketika sudah dalam kandungan ada haknya. Ya. Ketika sudah dilahirkan lebih banyak hak lagi yang harus diperhatikan. Ah itu. Jadi kuncinya untuk kita bisa menunaikan hak-hak orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, kuncinya adalah belajar ilmu agama. Biar kita paham, hak orang lain yang harus kita tunaikan itu apa. Jangan sampai terlewat. Karena kalau sampai ada hak orang lain yang terlewat, tidak kita tunaikan, karena kita nggak tahu, karena kita malas belajar, nggak sungguh-sungguh belajar ilmu agama, itu tetap menjadi beban kita di akhirat nanti. Nggak bisa lepas tanggung jawab itu. Ya, jadi tidak bisa seorang itu kemudian yu'dzar bil jahl, diberikan udzur karena tidak tahu tentang suatu hukum, kalau orang itu terjatuh pada sikap taksir, meremehkan, menyepelekan untuk belajar ilmu agama. Beda halnya kalau sudah berusaha belajar ilmu agama, kemudian dia terkait dengan suatu hukum, dia enggak tahu, kemudian melalaikan atau tidak menunaikan hukum tersebut, maka bisa jadi dia mendapatkan udzur. Tapi syaratnya apa? Dia sudah bersungguh-sungguh maksimal untuk belajar ilmu agama, semampunya. Tapi kalau modelnya malas-malesan belajar ilmu agama, menyepelekan, meremehkan, ya, ketika dia tidak tahu tentang suatu hukum, dia tidak bisa diberikan udzur. Karena dia belum bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama. Ini, tanggung jawab seseorang itu berat. Apalagi kalau sudah berumah tangga, punya istri, punya anak. Kita harus belajar. Gak ada jalan lain kecuali dengan belajar. Supaya kita tahu hukum-hukum atau hak-hak orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Wal amru azimun, beliau tekankan. Perkara ini sangat merupakan perkara yang besar. Jadi jangan dianggap remeh. Wal khatab jasimun, ini adalah perkara yang serius, harus kita perhatikan. Wa min jumlatil mas'ulin 'anil huquq al-'abdul mamluk mas'ulun 'an mali sayyidihi alladhi wada'ahu fi yadayhi. Di antara bentuk tanggung jawab atau hak-hak yang disebutkan di dalam hadis ini adalah terkait dengan budak atau hamba sahaya. Seorang budak pun akan ditanya tentang harta tuannya yang diserahkan di tangannya, atau budak tersebut dijadikan penjaga untuk harta tersebut, atau aminan alaihi, diberikan amanah untuk mengurusi harta tersebut. Fahuwa mas'ulun anhu amamallahi azza wa jal, maka dia akan ditanya tentang harta tadi di hadapan Allah. Ini syahidnya. Jadi yang terkait dengan judul bab, bab al-abdu ra'in, ini pada bagian wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Jadi budak pun itu akan ditanya di hari kiamat tentang tanggung jawabnya. Fa in adda fihi al amanata naja. Jika seorang itu bisa menunaikan tanggung jawabnya, amanahnya, maka dia akan selamat. Wa in khana aw qassara aw ghasya fa innahu yu'aqabu biqadri ma jana minal ma'siyah. Tapi kalau seorang sampai ketika diberi amanah berkhianat, khianat itu artinya tidak menunaikan amanah. Aw qassara, atau menyepelekan amanah tersebut, meremehkan amanah tersebut, aw ghasya, atau berbuat curang, tidak jujur di dalam memegang amanah tersebut, fa innahu yu'aqabu biqadri ma jana minal ma'siyah, maka dia akan dihukum sesuai dengan kadar pelanggaran maksiat yang dia kerjakan. Sampai para ulama juga ada pembahasan, ya, difatwakan oleh sebagian ulama ketika ditanya bagaimana hukumnya ketika seorang karyawan telat masuk kerja. Sudah ditentukan jam masuk kerja jam 7 atau jam 8. Bagaimana hukumnya seorang yang masuknya malas-malesan, sengaja terlambat tanpa ada udzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Maka yang seperti ini juga termasuk apa? Perbuatan khianah. Mengkhianati amanah. Ini harus hati-hati. Karyawan yang bekerja di PT-PT atau pabrik-pabrik, ya, di kantor-kantor, ini harus perhatian dalam hal ini. Ya, karena kita diberikan upah atau gaji dengan ketentuan ketentuannya masuk jam sekian, pulang jam sekian. Maka enggak boleh masuknya terlambat, pulangnya lebih cepat. Ya, harus tepat waktu. Masuk tepat waktu, pulang tepat waktu. Tidak boleh mengurangi hak dari orang lain. Karena kalau sampai kita mengurangi jam kerja itu, hakikatnya kita apa? Tidak menunaikan hak dari atasan kita yang telah menggaji kita, memperkerjakan kita. Ya. Kecuali memang ya, di sana mungkin ada hal-hal yang diizinkan karena ada udzur, sakit, atau alasan yang lain. Kemudian sudah meminta izin kepada atasan dan diberikan izin. Ini tentunya perkaranya berbeda. Tapi kalau tanpa ada penjelasan, tanpa ada udzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan, kemudian sengaja meremehkan hal itu, walaupun atasannya nggak tahu, tapi nanti di akhirat itu pasti akan ditanya. Ya. Makanya, barakallahu fikum, kalau semua orang itu paham ilmu agama, semua orang punya takwa, semua orang punya iman yang bagus, hidup ini akan, ya, barakallahu fikum, akan nyaman, hidup ini akan, masyarakat akan tertata dengan rapi dan tertib. Yang menjadi masalah itu kan ketika seorang tidak memahami perkara agama, tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Akhirnya bermudah-mudahan dalam meninggalkan amanah. Wa khataman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzal hadits alladhi fihi tawzi'u almas'uliyyati 'ala ashhabiha bijumlatin 'ammah. Rasulullah mengakhiri hadis ini dengan penjelasan beliau, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah setiap dari kalian itu pemimpin dan setiap kalian pasti ditanya tentang tanggung jawabnya. Fama baqiya ahadun illa wa huwa dakhilun fi hadzal umum. Jadi kalau Rasulullah sudah menyebutkan ini, setiap kalian pemimpin, maka enggak ada lagi pengecualian. Enggak ada satu orang pun yang ada kecuali dia itu pemimpin. Enggak ada satu orang itu yang kemudian enggak jadi pemimpin. Karena lafaz hadis di sini umum sifatnya, kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin. Enggak ada pengecualian. Fahuwa yar'a ra'iyyata sawa'un akanat kubra kal amir wa nahwihi am kanat duna dzalik. Tapi tentunya berbeda-beda kepemimpinan itu. Ada yang kepemimpinannya kubra, besar, ada yang kepemimpinannya di bawah itu. Karrajul fi ahli baitih, seperti seorang pria menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Warrajul fi man tahta yadihi umuman. Walladhi laisa tahta yadihi syai'un fahuwa mas'ulun an nafsihi. Sampai pun kalau ada orang yang enggak punya harta, enggak punya apa-apa, ya. Enggak punya tanggung jawab mengurusi orang lain, maka hakikatnya dia menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Jadi masing-masing kita ini, walaupun kita bukan presiden, kita bukan gubernur, bukan apa-apa, ya. Misalnya ada yang belum berkeluarga, belum punya istri, belum punya anak, masih bujang, masih sendirian. Hidup di tengah hutan, enggak ketemu sama orang siapapun, dia hidup sendiri, tetap dia pemimpin. Minimalnya adalah pemimpin terhadap dirinya sendiri. Dan pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya tersebut. Bagaimana dia menggunakan dirinya. Ya. Kaifa amalaha wa ta'amala ma'aha. Bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Bagaimana dia memimpin dirinya. Memimpin badannya sejak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana dia pergunakan dirinya ini? Untuk perkara apa? Hal sa'afi fakiha an uqubatillahi bifi'li ta'atihi wa tarki maksiatih. Apakah dia berupaya untuk membebaskan dirinya dari azab hukuman Allah subhanahu wa ta'ala berupa melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat? Itu hak yang dimiliki oleh setiap diri kita, atas diri kita. Jadi diri kita ini, badan kita, ruh kita ini punya hak yang harus kita tunaikan. Haknya apa? Kita pergunakan diri kita ini untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. ataukah sebaliknya, au baqaha bitaksiri fi ta'atillah wartika bima'asillah, atau justru sebaliknya, diri kita kita pergunakan untuk atau kita binasakan diri kita sendiri dengan menyepelekan ketaatan kepada Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya, baik maksiat apapun bentuknya, maksiat hati, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, apakah kita pergunakan diri kita untuk itu? Maka wa huwa mas'ulun an nafsih, setiap orang ditanya tentang dirinya sendiri. Bidalili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi dalam hadis yang lain, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, setiap manusia itu hakikatnya hidup di dunia ini seperti seorang yang pergi di pagi hari dalam rangka menjual dirinya. Bisa jadi dia membebaskan dirinya dengan jual belinya itu, atau justru membinasakan dirinya dengan jual belinya itu. Dijelaskan oleh para ulama maksudnya apa? Kita menjual kepada siapa diri kita ini? Cuma ada dua kemungkinan. Kita jual diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka harga yang akan kita dapatkan adalah berupa jannatullah, surga Allah, rahmat Allah, ridha Allah. Ya, jadi kita jual diri kita kepada Allah, artinya apa? Kita mengikuti kehendak Allah terkait dengan diri kita. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita kerjakan. Kita pakai diri kita ini untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah melarang dari sesuatu, maka kita cegah diri kita dari hal tersebut. Maka harga yang Allah akan berikan kepada kita adalah, imbalannya adalah apa? Berupa surga, jannatullah, rahmat Allah, ridha Allah. Seperti orang jual beli. Kita punya barang, kita jual ke orang, kita dapat harganya. HP ini saya jual 200 ribu. Ini, ambil 200 ribu, saya dapat. Hakikatnya seorang hidup di dunia seperti itu. Setiap pagi, setiap manusia itu hakikatnya adalah orang yang pergi di pagi hari untuk menjual dirinya. Tinggal ada dua pilihan. Dia jual ke siapa dirinya itu? Pilihan yang pertama adalah dia jual kepada Allah dirinya. Maka dia akan mendapatkan harganya. Harga yang telah Allah janjikan untuk dia. Atau dia jual dirinya kepada syaitan. Dia pergunakan dirinya untuk bergelimangan dalam syahwat. Apa yang dimaukan hawa nafsunya dia ikuti. Apa yang diperintahkan oleh syaitan dia turuti. Makanya dalam Al-Quran kita dilarang. Kita diperingatkan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini kerjanya syaitan. Memerintahkan kita. Hanyalah syaitan itu memerintahkan kita untuk mengerjakan as-su' kejelekan. Wal fahsya, perbuatan-perbuatan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Selalu mendorong kita untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama Allah, tentang akhirat, tentang hukum. Hukum-hukum agama tanpa ilmu. Berani, lancang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu syaitan. Selalu mendorong yang seperti itu. Maka kalau seorang kemudian mau mengikuti ajakan syaitan, dorongan syaitan, hakikatnya dia menjual dirinya kepada syaitan. Yang dia dapatkan dari syaitan apa? Ya. Atau yang dia dapatkan dengan sebab menuruti ajakan dan dorongan syaitan apa? Ya, dia akan mendapatkan kenikmatan semu di dunia. Ya. Syaitan mendorong dia untuk mencari harta yang tidak halal. Dia mungkin akan mendapatkan harta yang dia inginkan, yang tidak halal itu. Dan dia bisa menikmatinya. Tapi hakikatnya dia telah membinasakan dirinya tersebut karena mengikuti ajakan syaitan. Atau dengan kata lain apa? Dia telah menjual dirinya kepada syaitan wal'iyadu billah. Jadi hidup di dunia ini cuma dua pilihan itu. Tinggal kita pilih. Kita mau yang mana? Kita jual diri kita kepada Allah ataukah kita jual diri kita kepada syaitan. Ya, pilihan ada di tangan kita. Ya. Barakallahu fikum. Wa huwa yadullu ala ri'ayatil insan li nafsihi. dalil hadis yang barusan kita sebutkan ini menunjukkan setiap orang itu menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Wa hiya azzu man yar'a. Fa idza ista'mala nafsahu fasta'mala qalbahu wa ruhahu wa hawasahu wa jawarihahu fi ta'atillahi sirran wa alanan faqad sa'a fi fikaki raqabatihi. Jika seorang hamba mempergunakan dirinya, menggunakan hatinya, menggunakan rohnya, menggunakan panca inderanya, matanya, telinganya, ya, indera perabanya, indera penciumannya, semua yang ada dalam dirinya, tubuhnya, anggota badannya, tangannya, kakinya, dia pergunakan untuk ketaatan kepada Allah sirran wa alanan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka sungguh dia telah berupaya untuk membebaskan dirinya. Yaitu membebaskan dirinya dari hukuman Allah, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza la yumkin ayyatahaqqaqa lahu illa idza talabal ilma syar'i. Subhanallah. Ini faedah penting yang beliau jelaskan di sini. Tentunya penjelasan tadi yang disebutkan di awal, kita pengin seorang yang masih punya fitrah, fitrahnya masih lurus, pengin. Ya tentunya kalau kita dikasih dua pilihan, kamu pilih yang mana? Menjual dirimu kepada Allah ataukah kepada syaitan? Pasti kita milih yang pertama kan? Kita jual diri kita kepada Allah. Ya. Karena itulah, hanya dengan itulah kita bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat. Caranya dengan apa? Disebutkan tadi. Mempergunakan seluruh komponen yang ada pada diri kita untuk ketaatan kepada Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tapi beliau tekankan selanjutnya, hadza la yumkin ayyatahaqqaqa lahu, yang demikian ini tidak mungkin bisa terrealisasi, terwujud, illa idza talabal ilma syar'i, kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. Kuncinya itu. Ya. Barakallahu fikum. Alladhi huwa fardu 'ainin 'ala kulli mukallaf. Yang mana hukumnya talabul ilm adalah fardu ain bagi setiap orang yang sudah mukallaf, sudah dibebani syariat. Dalilnya apa? Hadis Nabi yang sering kita dengar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu, wajib, faridah, wajib hukumnya bagi setiap muslim. Min alamil insi wal jin, kewajiban menuntut ilmu ini terkena baik mengenai umat manusia begitu juga jin. Jin juga wajib menuntut ilmu. Wa hadza la yahsul afdal khatir wa innama yahsul bi su'alil ulama. Dan belajar ilmu agama itu, menuntut ilmu agama itu enggak bisa tiba-tiba orang punya ilmu. Ya, tiba-tiba jadi seorang alim, enggak bisa. Ya. Enggak bisa kemudian bangun tidur mimpi, bangun tidur langsung jadi alim, dapat ilmu, enggak bisa. Atau yang mereka istilahkan, orang-orang sufi biasa mengistilahkan dengan ilmu laduni. Ya, ilmu yang tiba-tiba datang tanpa ada belajar, tiba-tiba punya ilmu. Ini enggak ada. Hakikatnya itu tidak ada. Itu hanya orang-orang yang malas yang mengatakan seperti itu. Malas belajar ilmu. Akhirnya, karena enggak mau disebut orang bodoh, oh, saya alim, saya punya ilmu. Dapat dari mana ilmunya? Enggak pernah lihat kamu belajar ilmu laduni. Ya, itu adalah barakallahu fikum, sesuatu yang tidak masuk akal. Innama yahsulu bisualil ulama. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan cara apa? Bertanya kepada ulama. Kepada ahlul ilm, kepada orang yang berilmu. Wa akhdhil ilmi anhum, mengambil ilmu dari mereka. Baik kepada ulama secara langsung, tentunya ini adalah metode yang terbaik, paling afdol kalau kita belajar ilmu langsung melalui mulut-mulut, lisan-lisan para ulama, belajar langsung di hadapan para ulama. Tentunya ini yang lebih afdol, paling afdol. Kalau kita tidak mampu duduk bersimpuh di hadapan para ulama secara langsung, kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, yang dibacakan padanya kitab-kitab, karya-karya para ulama, dinukilkan di dalamnya ucapan-ucapan dan penjelasan para ulama, ya. Wa mujalasatihim wal inayah al balighah hatta yuhriza al insanu al ilma alladhi huwa fardu ainin alaihi. Duduk bermajelis dengan para ulama, kemudian berusaha untuk menjaga ilmu yang sudah didapatkan, yang sudah diperoleh. Menjaga ilmu itu dengan dua cara. Hanya dengan dua cara, tidak ada yang lain. Cara yang pertama dengan menghafal. Jadi kalau kita ingin punya ilmu yang kemudian kita jaga, cara menjaga ilmu itu seperti apa? Yang pertama dengan menghafal. Dihafal ilmu itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan mencatat. Ada catatan dengan ilmu. Ada bukunya. Ya. Alhamdulillah di zaman sekarang ini banyak media yang memungkinkan untuk itu. Ya. Dengan adanya alat perekam bisa merekam. Itu semuanya di antara cara yang bisa dipergunakan untuk menjaga ilmu. Fa idza ahrazahu ahrazahu thumma tawassa fil ulum ba'da dzalika fa akhadha nasibahu min mirathin nubuwati. Jadi yang beliau tekankan di sini adalah ilmu yang sifatnya fardu ain. Sifatnya fardu ain. Fardu ain itu ilmu yang seperti apa? Kita mau beramal harus tahu ilmunya dulu. Kita mau sholat harus tahu ilmunya. Mulai sejak takbiratul ihram sampai salam kita harus tahu ilmunya. Pelajari dalil-dalilnya. Apa? Kenapa kalau kita barakallahu fikum ketika kita mau sholat harus takbiratul ihram dulu? Dalilnya apa? Mungkin kalau kita belajar sejak kecil, kita hanya dituntut untuk mengikuti saja, mencontoh saja. Tapi tentunya itu enggak cukup. Ya. Itu masih sebatas taklid namanya. Mencontoh orang, mencontoh guru kita sholat, kita ikut sholat sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu taklid namanya. Kalau kita ingin beribadah, melakukan suatu amalan didasari dengan ilmu, maka bukan hanya sekedar dengan taklid. Bukan hanya sekedar mengikuti orang. Tapi harus belajar dasarnya apa. Kenapa harus takbiratul ihram? Oh, ternyata ada hadisnya menyebutkan demikian, demikian, demikian. Rasulullah memerintahkan dalam hadis al-musi fi sholatih, contohnya. Ini hadis yang barakallahu fikum, para ulama menyebutkan hadis ini mengandung tuntunan tentang rukun-rukun sholat disebutkan di dalam hadis itu. Nah, kita pelajari. Sehingga kita beramal, contohnya amalan sholat, kita membangunnya di atas ilmu. Bukan sekedar taklid. Ya, barakallahu fikum. Begitu juga ketika ruku, apa yang kita baca, dalilnya apa, dasarnya apa, bangun dari ruku, iktidal, bagaimana pendapat para ulama ya, tentang hal itu. Apakah kemudian setelah bangkit dari ruku, iktidal, bersedekap, ataukah tangan berada di samping, dalilnya apa, dasarnya apa. Kalau kita sekedar ikut-ikutan, itu namanya belum berilmu. Belum membangun ibadah kita di atas ilmu, baru sekedar taklid, baru sekedar ikut-ikutan. Ya, jadi jangan kita merasa puas dengan derajat ilmu yang sudah kita capai. Harus kita berusaha untuk meraih ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi, lebih dalam. Ya. Minimalnya seseorang ilmu yang wajib dia pelajari hukumnya fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib bagi masing-masing kita. Itu adalah ilmu yang terkait dengan amalan yang kita kerjakan. Sholat wajib kita tahu ilmunya. Karena tiap hari kita kerjakan. Puasa. Ketika seorang kan berpuasa harus tahu ilmunya. Apa itu definisi puasa, bagaimana tata cara puasa, apa yang membatalkan puasa, hal-hal yang makruh dilakukan ketika puasa. Kita punya harta. Ya, jangan cuma merasa senang dengan harta yang kita punya. Ingat, ada hak di dalam harta yang harus kita tunaikan. Ada kewajiban kita yang harus kita lakukan terkait dengan harta kita. Apa itu? Kita tunaikan zakatnya. Zakat yang wajib, harus tahu ilmunya. Punya ladang, kebun, sawah, membuahkan hasil. Nah, kita harus tahu apakah ada zakat yang harus kita tunaikan dari hasil pertanian itu. Kita punya peternakan, apakah ternak kita sudah mencapai nisab yang kemudian harus kita keluarkan. Ini butuh ilmunya. Punya ternak kambing, sampai berapa ekor itu harus dikeluarkan. Kita punya tabungan berupa emas, perak, atau harta berupa uang. Berapa nisabnya? Kalau sudah mencapai nisab, maka harus dihitung setahun setelah itu. Kalau sudah mencapai setahun, harus kita tunaikan zakatnya. Nah, ini kita harus mempelajari. Wajib hukumnya. Kalau sampai orang misalnya punya harta, Tapi kemudian dia tidak mau belajar tentang hukum-hukum zakat. Akhirnya dia terlalaikan dari zakatnya. Tidak dia tunaikan. Padahal seharusnya dia tunaikan. Dia tidak tahu nisab hartanya itu, apakah hartanya sudah mencapai nisab ataukah belum. Karena enggak belajar. Maka dia terkenai dosa. Karena hartanya dia tidak hitung zakatnya. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Intinya sebuah amalan yang sudah menjadi kewajiban kita, maka wajib pula kita untuk mempelajari ilmunya. Karena di sana ada kaidah, ma la yaqumul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang amalan wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan hal itu, maka hal itu menjadi wajib. Ibadah sholat wajib. Tidak bisa kita mengerjakan ibadah sholat kecuali dengan ilmu tentang sholat, maka ilmu tentang sholat menjadi wajib hukumnya. Kita wajib berhaji karena sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Maka ilmu tentang ibadah haji menjadi wajib. Ya, karena kita tidak bisa berhaji kecuali dengan ilmu. Kita sudah wajib zakat, maka wajib belajar hukum-hukum zakat. Karena tidak bisa kita tunaikan zakat kecuali dengan ilmu tentang hukum-hukum zakat. Nah, ini minimalnya ilmu yang fardu ain sifatnya, yang kita sudah wajib mengerjakan amalan itu, maka wajib kita ilmui. Di sana juga ada ilmu-ilmu yang sifatnya tidak fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Contoh ilmu fardu kifayah itu ilmu tentang bahasa Arab, ya, secara mendalam itu fardu kifayah. Ya. Bisa jadi fardu ain bagi orang-orang tertentu, tergantung kondisi. Ilmu tentang membaca Al-Quran fardu ain, ya, karena kita wajib membaca Al-Quran. Ya. Tapi hukum-hukum yang lebih detail sifatnya, bisa jadi beberapa rinciannya ada yang fardu kifayah. Ya. Ketika kita mau baca Al-Quran, wajib mempelajari huruf jim. Gimana cara membacanya? Lidah yang dipakai sebelah mana? Bagian ujung, tengah, atau pangkal? Kalau belum mempelajari ilmu tentang itu, kita baca Al-Quran salah. Baca jim dibaca zim. Akhirnya berubah makhrajnya. Berubah artinya. Nah itu nanti rinciannya ada pembahasannya tersendiri. Kalau sampai salah karena bermudah-mudahan, menyepelekan, males-malesan belajar tajwid, maka bisa jadi dia terkenai dosa. Baca Al-Quran gak dapat pahala, malah dosa. Padahal niatnya dia baca Al-Quran supaya dapat pahala. Tapi karena bacanya salah-salah, gak dapat pahala, malah dapat dosa. Waliyadzubillah. Beda halnya kalau orang sudah sungguh-sungguh betul mencurahkan segenap waktunya, pikirannya, tenaganya, hartanya untuk belajar tajwid, qiraah, tapi kok masih salah-salah, maka itu udzur. Dapat udzur dia. Karena sudah berusaha. Itu yang diisyaratkan dalam sebuah hadis, ya. Al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah. Seorang yang mahir membaca Al-Qur'an, hafalannya bagus, bacaannya bagus, tidak ada salahnya, maka kedudukannya seperti malaikat yang didekatkan, yang dekat dengan Allah. Walladzi yaqra'uhu wa huwa yatata'ta'u fihi lahu ajran. Tapi kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi, terbata-bata bacanya, salah-salah, dalam keadaan dia sudah belajar maksimal, berusaha sungguh-sungguh tapi masih salah-salah, lahu ajran, dia dapat dua pahala. Pahala baca Quran dan pahala masyakoh. Lidahnya memang sudah berat. Ya. Tapi itu apa syaratnya? Dia sudah bersungguh-sungguh maksimal. Nah, kalau kita ini kayaknya sudah bersungguh-sungguh atau belum? Belajar tajwidnya cuma sepekan sekali. Nah, kita bisa menilai sendiri. Ya. Sudah maksimalkah ataukah belum? Nah, jadi kalau ada seorang setelah belajar ilmu yang sifatnya fardu ain, hukumnya fardu ain, kemudian dia menambah dia pelajari ilmu-ilmu yang lain yang hukumnya fardu kifayah atau ilmu yang mustahab sunnah untuk dipelajari, maka tentunya ini lebih afdol, lebih utama, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam sebuah hadis, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma. Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan harta benda. Innama warasul ilma. Para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Jadi kalau ada orang, ya, barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Kenapa? Karena dia telah mengambil warisan para nabi. Tentunya itu lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.